زعمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدا مفعول به أول منصوب ya ini sering juga salah tulisannya mansubun ya kalau isim maf'ul ya maf'ulun ada wawunya mansubun marfu'un majzumun majrurun ada wawunya ya. Cara penulisan harus kita perhatikan. Maf'ulun bih awal mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Syuja'an. مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Nomor dua, wajatu al-ilma nafian. Wajatu fi'lun mabniyun ala sukun لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل raf'in fa'il al ilma maf'ulun bih awal mansubun wa alamatu nasbihi al fathah الظاهرة على آخره. نافئا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب دي بعد جوابنا. طيب kita masuk al-qismu tsalits dari dhanna wa akhwatuha. Al-tsalits ما يفيد التشير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى. Ya. Ma yufidu tasyir, perubahan dan perpindahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Ya. Yang pertama, wahuwa isnan, ada dua fi'il. Yang pertama, ittakhadha. Ittakhadha. Contohnya di sini, ittakhadtu aliyan shadiqan. Aliyan shadiqan. Wa qawluhu ta'ala وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ya. Yang kedua, contohnya, ja'ala, bukan, fi'ilnya adalah ja'ala. Ya, contohnya, ja'altu dhahaba khataman. Ja'altu ad-dhahaba khataman. Taib, ja'altu dhahaba khataman. Wa qawluhu ta'ala faja'alnahu haba'an manthura. Nah, kalau diartikan dalam bahasa kita, ya, diartikan dalam bahasa kita, menjadikan, ya, menjadikan. Aku menjadikan Ali sebagai temanku, menjadi teman. Aku menjadikan emas menjadi khatam, menjadi cincin. Ya, ini ittakhadha dan ja'ala. Ini disebut fi'il at-tasyir. Kemudian yang ar-rabi, ma yufidu حصول النسبة في السماء. Ya, yaitu fiilnya adalah sami'a. Ya, contohnya sami'tu Zaidan yaqra'u. Memberikan faedah yang berkaitan yang dia yang terdapat penisbahan terhadap pendengaran. Ya, itu fi'ilnya satu, sami'a. Contohnya sami'tu Zaidan yaqra'u. Taib. Fa Zaidan maf'ulun bi ahwal wa yaqra'u fi'lun wa fa'iluhu mustatir, ya, fihi jumlatun ustaturun fihi jumlah fi mahali nasbin maf'ulun bih thani. Ya, yaqra'u yaitu di sini maf'ulun bih thaninya adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yaqra'u fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih thani. Ya. Wa mithaluhu minat tanzil qawluhu ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Wa sahih indal jumhur ya anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan li'annaha min af'alil hawas. Ya, dan yang sahih ya, pendapatnya jumhur, dari pendapatnya, berdasarkan pendapatnya jumhur, bahwasanya sami'a tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul saja. Kecuali satu maf'ul. Karena dia termasuk dari af'al fi'il-fi'il yang merupakan al-hawas. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan panca indera. Ya. Wa af'alul hawas allati hiya sami'a wa dhaqa wa absara wa lamisa atau lamasa wa syamma la tansibu illa maf'ulan wahidan. Dan fi'il-fi'il yang berkaitan dengan panca indera yaitu sami'a mendengar, dhaqa menyicipi, ya, perasa, kan, indera perasa, wa absara melihat, wala masa ya, menyentuh, ya, wasyamma ya, penciuman, mencium, la tansibu tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul saja, ya, satu maf'ul saja. Nahu sami'tul Qur'an wa dhuqtu ta'am, aku mendengar Al-Qur'an, aku waduktu ta'am, aku merasakan atau mencicipi makanan, wa absartu Zaidan, aku melihat Zaid, wa lamastul jidar, aku menyentuh dinding, wa syamamtu ar-raihan, aku mencium bau raihan. Fa in kana hadzal maf'ul ma'rifatan kal mithalil awal fal jumlatu allati ba'dahu fi mahalli nasbin 'alal hal li'anna al-jumla ba'dal ma'arif ahwal. Wa in kana nakiratan kal ayati fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu li anna al jumal badan nakirat sifat. Ya, nah, berdasarkan pendapat ini, ya, pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya yang sahih sami'tu atau sami'a itu hanya menasabkan fi'il wahid, maf'ulun wahid, maf'ul wahid, ya. Lalu apa yang menjadi i'rab yaqra'u? Kalau di sami'tu Zaidan yaqra'u atau dalam ayat sami'tu fatan yadhkuruhum. Ya. Nah, ini tergantung maf'ulnya dalam keadaan nakirah atau ma'rifat. Ya. Kalau kita simpulkan di sini indal jumhur sami'tu Zaidan yaqra'u. Ya. Maka Yang kedua, taib sami itu Zaidan yaqra'u. Al-qa'idah al-jumlah ba'da al-ma'rifah, ya, fi mahalli nasbin sebagai halun. Maka yaqra'u setelah Zaidan di sini indal jumhur i'rabnya bukan sebagai maf'ulun bih tsani, tetapi sebagai apa? Sebagai hal dari Zaidan. Ya, aku mendengar Zaidan dalam keadaan dia membaca. Ya. Kalau contoh ayat misalnya sami'na fatan yadhkuruhum, atau sami itu, ya, kita ambil contoh di dalam Quran, sami itu rajulan yatakallamu. Sami itu rajulan yatakallamu. Al-qaidah, kaidahnya al-jumlah ba'da nakirat itu adalah sifat. Ya, jumlah ba'da nakirah itu sifat. Berarti sami'tu rajulan yatakallamu, ya, rajulan di situ maf'ulun bih mansub wal munasbihi al-fathah dhahirah, yatakallamu jumlah fi'liyah, ya, fi mahala nasbin sebagai sifat untuk rajulan. Ini kaidah yang harus kita pahami juga. Ya, jumlah ba'da sif, jumlah ba'da ma'rifah itu adalah sebagai hal. Jumlah ba'da nakirah itu sebagai sifat. Tanbih hadzal qismu a'ni dhanna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatiha laisa minal marfu'at. Wahakuhu an yudkar fil mansubat wa innama dhukira huna tatmimam li aqsamin nawasikh. Ini sudah kita sebutkan. Ya, bahwasanya pembahasan ini yaitu dhanna wa akhwatuha, dia bukan, ya, masuk pada al-marfu'at. Tidak masuk pada al-marfu'at. Bahkan mansubat, karena kita bahas hal-hal yang mansub. Tetapi disebutkan, dibahas di sini sebagai penyempurna dari pembahasan an-nawasikh, nawasikhul mubtada wal khabar, ya, nawasikhul mubtada wal khabar. Baik, wallahu taala alam. Ya, selesai kita dari pembahasan dhanna wa akhwatuha. Pembahasan berikutnya, ya, adalah yang berkaitan dengan at-tawabi. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.